الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة حفظكم الله، إن شاء الله تعالى beberapa hari yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadhan, maka suatu hal yang penting untuk kita mengetahui fiqhus siyam, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadhan. Sebelum kita membahas tentang hukum-hukum tersebut, ada sedikit permasalahan. Yang pertama, ما تعريف الصيام لغة واصطلاحا؟ Apa arti puasa secara etimologi bahasa, dan apa arti puasa secara istilah syar'i? Puasa lughatan bimakna al-imsak. Puasa secara bahasa itu diartikan menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari berbagai macam hal. Menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari bekerja, berprofesi, menahan diri dari berbicara, menahan diri dari bergaul, berbagai macam hal yang diartikan menahan diri, maka bisa disebut dengan saum. Ini secara bahasa. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran ketika mengkisahkan Maryam, berkata, inni nadhartu lirrahmani sawma, aku bernadhar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sawma, dengan menggunakan lafaz sawm yang diartikan al-imsak, menahan diri. Dari apa? Kata Maryam, falan ukallimal yawma insiya, aku tidak akan mengajak berbicara umat manusia mulai hari ini. Menahan diri dari berkata, tidak mau ngobrol. Disebut oleh Maryam dengan bahasa saum, secara etimologi bahasa, secara lughatan. Adapun secara syar'an, kata para ulama, al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi min al-akli wa syurbi wa sa'iril mufattirat ta'abbudan lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-imsak 'anil akli wa syurbi wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla. Yang diartikan puasa secara istilah syar'i, yaitu menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan ibadah puasanya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat yang harus digarisbawahi, ta'abbudan lillahi azza wa jal, dengan niat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan pengertian yang sempurna, karena di sana ada beberapa fuqaha ketika menyebutkan ta'rif pengertian puasa cuma sekedar menyebutkan bahwasanya puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hal-hal yang membatalkan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai di sini saja. Dan ini merupakan pengertian yang kurang sempurna. Karena apabila ada seorang hamba menahan diri dari makanan dan minuman 13 atau sampai 14 jam, apakah dikatakan sebagai seorang yang berpuasa? Tidak. Karena definisi puasa harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ada orang yang berpuasa niatnya untuk diet, rusak puasanya. Barang siapa yang berpuasa untuk menjaga tubuhnya atau ingin menurunkan berat badan, rusak niatnya. Sekali lagi, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ta'abbudan lillahi tabaraka wa ta'ala. Tujuannya mengharapkan pahala di sisi Allah. Tidak mendapatkan atau tidak mengharapkan manfaat-manfaat duniawi. Memang di sana ada sebuah hadis, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat, tapi itu merupakan hadis dhaif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalian puasa tujuannya untuk diet atau menurunkan berat badan atau untuk kesehatan, tidak. Akan tetapi untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi puasa. Kemudian yang kedua, hukum shaumi Ramadan. Apa hukum yang kedua, apa hukum berpuasa di bulan suci Ramadan? Al-jawab, hukum berpuasa wajibun min al-Quran wa min as-sunnah wa min ijma'il ulama. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dituliskan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kalian bertakwa. Dan ini merupakan salah satu manfaat berpuasa. Tumbuhnya sebuah sikap takwa di dalam hati umat manusia. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan telah diwajibkan dan telah dituliskan kepada kita. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib dari ayatun Qur'aniyah. Kemudian yang kedua, dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khams, ditegakkan Islam itu di atas lima pondasi. Rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat. Kemudian yang kedua, menegakkan salat, wa ita'uz zakat. Kemudian mengeluarkan zakat, wa hajjul bait. Kemudian melaksanakan ibadah haji, wa shaum ramadhan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadhan. Ini riwayat. Riwayat yang lain dengan mengedepankan puasa dan mengakhirkan haji. Ini dari as-sunnah. Kemudian dari ijma', waqad ajma'al ulama' ala wujubi shaumi ramadhan, faman ankara wujubahu kafar. Bahwasanya para ulama sudah sepakat akan kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan, maka dia telah kafir. Li'annahu ankara amran ma'luman minad dini bidharurah. Karena dia telah mengingkari suatu perkara yang sudah diketahui keumuman kaum muslimin. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban Ramadhan, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban Ramadhan, maka dia telah mendustakan As-Sunnah. Dan di antara para ulama yang menukilkan ijma', yang pertama Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Begitu pula Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Tiga ulama, Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', kemudian Ibnu Al-Munzir, dan kemudian Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, menukilkan bahwasanya kesepakatan para ulama akan kewajiban puasa di bulan Ramadhan, dan ijma' merupakan hujjah. Ijma'ul ulama merupakan hujjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Oleh sebab itu, apabila perkara-perkara di dalam syariat idza inqada al-ijma', apabila ijma' sudah dibuat, maka itu merupakan hujjah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi tulab i'dadi, perkara yang ketiga dibuat soal, mata furidha shaum ramadhan, kapan diwajibkan pertama puasa di bulan suci Ramadhan, tahun berapa pertama kali diwajibkannya puasa, indaman Allahul Musta'an, indaman ya ikhwani, tahun berapa diwajibkannya puasa? Pidato presiden ini. Mik dari sini, masya Allah. Jazakallah khair. Nah, tahun berapa pertama kali diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan? Tullab i'dadi. Taib, selain i'dadi, akhi Zubair. Naam? 9 Hijriah. Terlalu banyak ya Zubair. Tahun berapa ya khawani? Perang Badar tahun berapa? Naam? Tahun berapa Perang Badar? Tahun 2 Hijriah. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani fi syahri Sya'ban, kewajiban pertama bulan Ramadhan itu diturunkan pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Masuk bulan Ramadhan setelah Sya'ban di tahun 2 Hijriah, diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian soal yang kedua, berarti Nabi SAW sudah berpuasa berapa kali seumur hidup beliau? Tulab i'dadi. Tinggal dihitung. Berarti berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa seumur hidup beliau? Tinggal dihitung. Allahul musta'an. Indak ya Zubair? Naam, ahsan, barakallahu fiik. 9 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan wa kana farduhu fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shama 9 ramadanat. Kata Ibnu Al-Qayyim diwajibkannya puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau telah berpuasa sebanyak 9 kali. Naam. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, marahil wujubi as-siyam. Perlu antum ketahui bahwasanya kewajiban puasa di sejarah permulaan umat Islam ini terbagi menjadi 3 tahapannya. Enggak langsung puasa diwajibkan. Puasa wajib itu sampai 3 tahapan kalau kita melihat dari sejarah Islam. Di permulaan-permulaan Islam. Tahapan yang pertama, shaumu yaumi Asyura. Kewajiban yang pertama kali puasa di umat ini yaitu puasa Asyura pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ini kewajiban pertama di dalam umat Islam. Enggak ada lagi selain itu untuk mengenai puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 2 sahabat Aisyah dan Ibnu Umar. Aisyah dan Ibnu Umar bahwasanya amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi siyam yaumi Asyura. Falamma furidha Ramadan faman syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berpuasa di bulan atau di naam tanggal 10 Muharram diperintahkan kita untuk berpuasa Asyura. Kemudian setelah datang kewajibannya bulan Ramadan, maka barang siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa. Maka barang siapa yang mau berbuka, maka monggo silahkan berbuka. Sehingga yang asalnya Asyura hukumnya wajib berubah menjadi mustahab. Puasa Asyura yang asalnya wajib berubah menjadi mustahab. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, shaumu Ramadan walakinnahu ala takhyir. Kemudian datang kewajiban puasa di bulan Ramadan, tapi pada tahap yang kedua ini mereka masih diberikan keringanan. Barang siapa yang mampu ingin berpuasa, maka itu baik, silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang mampu untuk berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka monggo silahkan membayar fidyah. Jadi yang mampu ada 2 pilihan. Silahkan puasa. Kalau enggak mau puasa tetap kewajiban ada dan diganti dengan membayar fidyah. Dalilnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa berat maka diganti dengan membayar fidyah pada setiap harinya seorang miskin. Ini tahapan yang kedua. Kemudian datangnya tahapan yang ketiga, as-sawmu 'ala at-ta'yin. Kewajiban pada setiap individu-individu kaum muslimin dan kaum muslimat setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang berada di bulan tersebut, yang menyaksikan bulan itu, yang ada di dalam bulan Ramadhan, falyasumhu, maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian setelah ini maka kewajiban kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, dan tidak ada lagi namanya memilih kecuali orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Nah, maka kewajiban ala ta'yin pada setiap individu. Nah, ada sebuah faedah Tentunya pada tahapan yang ketiga di permulaan sejarah Islam, kaum muslimin itu puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan apabila berbuka dengan satu syarat. Dia boleh berbuka sampai dia tidur kembali. Sampai dia tidur. Maka barang siapa ketika datang waktu berbuka dan dia tertidur kemudian bangun, maka diharamkan bagi dia untuk memakan makanan, dan diharamkan bagi dia untuk meminum minuman sampai kembali datangnya waktu maghrib. Ini sejarah pertama di dalam permulaan puasa di bulan Ramadan. Jadi kapan waktu berbuka? Ketika kalian dalam keadaan sadar. Datang waktu maghrib, menyantap makanan sampai kapan? Tidur kembali. Jadi kalau orang sudah tertidur, maka sudah enggak ada bagian untuk berbuka. Dilanjutkan sampai hari kedua. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara' ibn Al-Azib radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau berkata, "Wa kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kana ar-rajulu minhum sha'ima wa hadara al-iftar فنام قبل أن يفطر فلا يأكل يومه ولا ليلته حتى يمسي." Kata البراء بن العازب, dahulu ashab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila di antara mereka ada yang berpuasa, fahadhara al-iftar, kemudian datangnya waktu untuk berbuka, fanama qabla an yuftir, kemudian dia tidur sebelum berbuka, fala yakul min yaumihi, maka dia tidak boleh makan pada harinya, wa lailatihi, pada malamnya, hatta yumzi, sampai keesokan hari. Wa inna Qais ibn Sirma al-Ansari kana sha'ima, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Qais ibn Sirma al-Ansari pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Thumma hadhara al-iftar fa'atahu imra'atah. Ketika datang waktu berbuka, dia pulang mendatangi sang istri. Ketika sampai ke rumah, bertanya, "A'indaki ta'am?" Wahai istriku, apakah ada makanan pada hari ini? Mungkin pada hari itu istrinya ada uzur, capek, atau mungkin sakit, enggak buat masakan. Kemudian diperintahkan untuk masuk dapur membuat sesuatu yang bisa disantap berbuka. Wa kana yawmuhu ta'abuh, dan pada hari itu Qais ibn Sirmah bekerja berat sekali, capek, puasa dan dia bekerja berat, mungkin dengan terik matahari yang luar biasa, berat, haus, lapar. Datang ke rumah enggak mendapatkan makanan. Faghalabathu 'ainah, matanya beliau pun berat dan tidak sadar beliau tertidur. Istrinya masuk ke kamar melihat dia tertidur, mengatakan, "Khaibatan lak, celaka harimu pada hari ini. Apes, enggak dapat jatah karena sudah tertidur." Ketika bangun, maka sudah tidak diperkenankan bagi dia untuk berbuka karena sudah tertidur. Melanjutkan pekerjaannya, profesinya di siang hari. Falamma intasafin nahar ghusya alaih. Di pertengahan siang dia pun geblak semaput. Dia pun ini pingsan semaput. 2 hari 1 malam puasa enggak berbuka. Ketika dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau terdiam dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ini sebab turunnya ayat tersebut. Telah dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri di malam hari. Mereka adalah pakaian-pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Berarti satu malam penuh mereka diperbolehkan untuk berbuka. Mereka diperbolehkan untuk mendatangi istrinya. Diperbolehkan untuk menyantap makanan dan minuman sampai terbitnya fajar. Dan kaum muslimin betul-betul senang. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ. Makan dan minumlah sampai keluar garis putih dari garis hitam, maksudnya fajar. Diperbolehkan bagi mereka untuk makan sampai terbitnya fajar. Ini sejarah pertama kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keberapa ya ikhwani? Naam. Yang kelima. Man yajib alaihi siyam. Siapa yang diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa? Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa? Jawabannya, yang diwajibkan untuk berpuasa ada 6. Sebagian para ulama menambahkan 1 lagi, ada 7. Tapi kebanyakan para ulama mereka mengatakan yang wajib bagi mereka untuk berpuasa ada 6 golongan. Yang pertama muslimun, yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu seorang muslim. Maka kebalikannya bagi seorang kafir, tidak sah puasa mereka apabila mereka mau berpuasa. Karena kenapa? Syarat diterimanya puasa tidak ada bagi mereka. لِأَنَّهُ لَمْ تُبْنَ عَلَى التَّوْحِيدِ. Karena mereka tidak ditegakkan di atas tauhid. Kunci diterima keislaman belum ada pada diri mereka, sehingga kalau berpuasa tidak sah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima nafaqah-nafaqah mereka. Orang-orang kufar, mereka ada di antara yang berbuat baik, memberikan sedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menghormati tetangga, menghormati tamu. Ini merupakan perkara dan amal-amal saleh. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima amalan-amalan tersebut. Karena kenapa? Mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga ditolak amal perbuatan mereka. Oleh sebab itu apabila orang-orang kufar mereka ada yang berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala ganti mereka dengan kenikmatan di dunia dan tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Dan diantaranya puasa. Jadi syarat yang pertama diwajibkan berpuasa bagi seorang muslim. Soalnya sekarang, apabila ada orang kafir masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan. Kalau ada orang kafir masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan, apakah 15 pertama harus dia qadha? Apa jawabannya ikhwani? Tulab i'dadi. Apa jawabannya? Harus mengqadha apa enggak? Naam. Tidak mengqadha. Karena kenapa? Belum adanya khitabut taklif. Belum adanya khitab at-taklif. Belum adanya perintah bagi mereka untuk mengamalkan ajaran-ajaran syariat ini. Soal yang kedua. Kalau orang kafir masuk Islam di pertengahan siang hari di bulan Ramadan, sebelum zuhur atau setelah asar masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, sebelum asarnya sudah menyantap makanan, habis asar masuk Islam, ya apa ini hukumnya? Apakah dikatakan bagi dia mulai sekarang yallah berpuasa, gak boleh makan, gak boleh minum sampai datangnya waktu maghrib? Apa boleh bagi dia untuk berbuka dan memakan dan meminum pertengahan, di tengah-tengah puasa masuk Islamnya zuhur atau asar? Apakah setelah masuk ke dalam Islam diwajibkan langsung untuk berpuasa? Apa jawabannya ikhwani? Naam. Indakum ya ayyuhal fuqaha. Naam. Apa jawabannya? Naam. menurut pendapat yang rajih, wajib bagi dia untuk menahan diri dari makanan dan minuman, walaupun jarak keislaman dia dengan azan maghrib cuma 5 menit atau setengah jam. Kalau zuhur ya menahan diri. Karena kenapa? Khitabut taklif sudah sampai kepada dia. Khitabut taklif sudah sampai kepada dia. Dan ini yang merupakan mazhabnya Abu Hanifah dan Sufyan Al-Thawri, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka barang siapa yang orang kafir masuk Islam di pertengahan siang Ramadan, harus dia menahan diri dari makanan dan minuman. Apakah pada hari tersebut harus diqadha? Naam ya ikhwani. Diqadha apa enggak? Ya enggak perlu diqadha. Dia sudah masuk Islam dan sah puasanya. Dia telah masuk Islam dan sah puasanya. Ini yang pertama, Muslim. Kemudian yang kedua, al-baligh, orang yang baligh. Lawan dari kata baligh, anak kecil. Maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Anak kecil tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Dalilnya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena dari tiga golongan, as-sabi hatta yablugh, wal majnun hatta yufiq, wan na'im hatta yastayqid. Anak kecil sampai dia baligh, kemudian orang yang tertidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Dan di dalam hadis ini, anak kecil sampai baligh tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Akan tetapi dilatih, anak kecil dilatih. Mulai kapan dilatih? Para ulama mengatakan qiyasun au qiyasan 'anis shalah, dikiaskan dengan salat. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salat wa hum abna'u sab', perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat dan umur mereka 7 tahun. Maka barang siapa yang umurnya 7 tahun mulai dilatih, diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Wadhribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukul mereka ketika tidak mau melaksanakan salat di umur 10 tahun. Begitu pula ketika tidak mau menjalankan ibadah puasa umurnya 10 tahun, dipukul. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan mereka di dalam tempat ranjangnya atau tempat tidurnya. Dan ini merupakan ijma'ul ulama. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, la yajibu shaum 'ala as-sabi, tidak ada kewajiban puasa terhadap anak kecil. Wala yajibu 'alaihi kafarah mimma fata min ar-ramadhan qabla an yablugh bila khilaf. Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayar qadha atau kafarah atas Ramadan yang sudah berlalu sebelum mereka baligh. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, aqil, wajib puasa bagi orang yang berakal. Kebalikannya yang tidak berakal, maka tidak wajib berpuasa. Siapa mereka? Al-majnun, orang gila. Kenapa tidak wajib? Li'annahu la yaqil, karena dia tidak berakal. Dalilnya hadis di atas yang sudah disebutkan, diangkat pena dari tiga orang, di antaranya majnun sampai dia sadar. Para ulama mereka menyebutkan suatu permasalahan di dalam perkara ini yang disebut dengan istilah ma'tuh. Ma'tuh ini anak yang pandir atau bodoh, yang kelihatan tanda-tanda kebodohan di wajahnya. Orang ini perbedaannya dengan majnun. Ma'tuh, orang yang pandir atau bodoh, dia punya akal tapi lambat akalnya. Kalau majnun la ya'qil, tidak berakal. Tapi kalau ma'tuh, akalnya ada tapi lambat. Nah, ini bagaimana hukum puasa? Nah, bagi orang-orang yang mendapatkan penyakit yang seperti ini. Dan ini biasanya disebut yakni keterbelakangan mental atau Down syndrome, kata orang-orang yang yakni mengerti tentang pembagian kesehatan ini. Mereka mengatakan Down syndrome. Para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, ma'tuhun bila idrak. Orang yang seperti ini dan tidak bisa membedakan. Orang yang bodoh, pandir, keterbelakangan mental yang tidak bisa membedakan. Maka hukumnya, dan biasanya ikhwani, mukanya orang yang seperti ini biasanya sama. Bentuk wajahnya biasanya kurang lebih sama. Maka bagaimana hukum puasanya mereka? Kata para ulama, tidak diperbolehkan untuk berpuasa, dan kalau berpuasa tidak sah, dihukumi sebagai hukumnya majnun. Dihukumi sebagai hukumnya majnun, maka tidak sah puasanya dan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua, ma'tuhun wa ma'ahu idrak. Orang yang pandir tapi bisa untuk membedakan, bisa diajak kompromi. Kata para ulama, maka orang yang seperti ini kalau berpuasa maka sah puasanya dan dia mendapatkan pahala. Kalau berpuasa maka sah puasanya dan dia mendapatkan pahala, tapi hukumnya tidak wajib. Dan perkara yang kedua ini dikiaskan kepada as-sabi, dikiaskan kepada anak kecil. Anak kecil kalau berpuasa mendapatkan pahala, wajib apa enggak? Enggak wajib. Kondisinya seperti itu. Nah, yang kedua, nah, yang masih bisa membedakan, kalau berpuasa mendapatkan pahala, akan tetapi tidak wajib walaupun umur mereka sudah besar. Walaupun umur mereka sudah besar. Nah, kemudian untuk yang keempat, kelima, dan keenam, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.